الإكبار من الشرك الاستعاذة بغير الله termasuk bentuk kesyirikan al-isti'adha minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terlewat pada pertemuan yang lalu satu berat juga bahwa syirik hanya berbeda indah termasuk kesyirikan ada diri قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باب من الشرك termasuk kesyirikan al-isti'adha meminta perlindungan penjagaan bi ghairillah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini beliau menyebutkan satu ayat dalam surah Al-Jin dan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa qawlullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sungguh kana dulu dan terus rijal terdapat lelaki-lelaki minal ins dari kalangan manusia ya'udzun yang meminta perlindungan dirijal dengan lelaki-lelaki minal jin dari kalangan jin. Apa akibatnya? Fazaduhum rahaqa. Maka lelaki dari kalangan jin itu semakin menambah mereka. Mereka lelaki dari kalangan manusia rahaqa. Takutnya. Sesatnya. Lemahnya. Baik. Kita baca keterangan yang kedua. Wan khayr wa an khawlat bil hakim. Radhiyallahu anha. Dari Khawla binti Hakim radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, من نزل, siapapun yang turun manzilan, di sebuah tempat turun, faqal, maka kemudian dia berkata, a'udzu, saya meminta perlindungan. bikalimatillah, dengan firman-firman Allah, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammat, yang maha sempurna, min syarri, dari kejelekan, ma khalaq, apapun yang Allah telah cipta. Maka apa? Lam yadurrahu syai' hatta yarhala min manzilihi dalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia tinggalkan tempat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini adalah bab yang kedua dari tiga bab yang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala satukan penjelasannya. Bab yang kemarin tentang bernazar pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini isti'adah, minta perlindungan. Dan bab selanjutnya istighatsah dan doa. Istighatsah dan doa. Baik. Kita baca sedikit keterangan Syekh. Kata beliau, فَإِنَّ الْعِبَادَةِ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ والنذر من ذلك وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد وصرفها لغير الله شرك وتنديد. Kata beliau, maka sungguh ibadah itu adalah kata yang melingkup segala perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, segala perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah subhanahu wa ta'ala ridai, berupa amalan-amalan, ucapan-ucapan, al-zahirah wal-batinah, yang nampak dan yang sesungguhnya. Sementara an-nadar, bernadar, ini min zalik, masuk ke dalam perkara ini. Sudah lewat pembahasannya. Demikian pula perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristi'adzah, minta perlindungan semata dari asyurur kejelekan seluruhnya. Ini juga merupakan ibadah karena Allah perintahkan. Dan juga al-istighatsah, minta perlindungan ketika gawat dari segala bahaya dan kesulitan. Perkara-perkara ini kata beliau pemurniannya hanya kepada Allah adalah iman dan tauhid. Sebagaimana pemalingannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari sini kita telah teringatkan kembali bahwa kita berada dalam pembahasan yang menjelaskan bahwa syirik ketika jenis dan jenis ibadah dipalingkan kepada lain Allah Subhanahu wa taala. Nazar ibadah. Sekarang ini apa? Isti'adah ibadah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka jelas merupakan kesyirikan. Coba lihat dalil-dalil beliau bahwa isti'adah adalah ibadah. Beliau menyebutkan dua dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, wa annahu kana rijalun minal jinn ya'uduna bi rijalin minal jinn fazaduhum rahaqa. Dan bahwa sungguh ada lelaki-lelaki dari kalangan manusia, ya'udun, ini pembahasan kita, ya'udun meminta perlindungan kepada siapa? Diri jalanin minatim, melalui lelaki-lelaki dari kalangan jin. Apa akibatnya? Fazaduhum rafaqa, maka lelaki dari kalangan jin itu semakin menambah lelaki dari kalangan manusia, rafaqa, semakin takut, semakin rancang, semakin berada dalam kelemahan demi kelemahan. Berarti yang dia dapat justru kebalikan dari apa yang dia inginkan. Sebab minta perlindungan juga. Ya, supaya aman kan? Tapi justru semakin takut. Ya, supaya dia terlepas. Justru semakin terikat. Supaya bisa keluar dari penjara. Ya, dari yang ditakutkan justru semakin dalam jurang-jurang ketakutan. Ini rafa. Kalau begitu, perbuatan meminta perlindungan kepada jin adalah perkara terlarang. Merupakan perkara yang terlarang. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia titik pendalilan dalam ayat ini. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qawla binti Hakim radhiyallahu anha, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang turun pada sebuah tempat kemudian mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Situ titik pendalilannya ada pada doa ini, doa turun pada sebuah tempat. Siapa yang baca maka tidak ada sesuatu pun yang akan mengganggu dia sampai dia tinggalkan tempat itu. Tempat ini mencakup turun ke sebuah negeri, turun ke sebuah daerah, turun ke sebuah tempat, rumah makan, kantor, turun ke kampung halaman orang, turun ke sebuah tempat. Mau istirahat atau sudah sampai di situ atau ada keperluan di tempat itu, maka tidak ada yang bisa membahayakannya kalau dia baca doa ini. Berarti apa? Doa ini dianjurkan, merupakan sesuatu yang Allah kita cintai, diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata doanya, a'udzu, saya minta pelindung. Perlindungan, kalau begitu minta perlindungan adalah ibadah. Sebagaimana dalam ayat, minta perlindungan kepada dari Allah adalah keharaman, sebab semakin mendatangkan bencana dan tidak mendatangkan hasil. Jelas ya? Jelas di sini. Di sini, a'udzu bikalimatillahit tammah. Saya minta perlindungan melalui kalimatillah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala at-tammah, yang sangat sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala telah cipta. Maksudnya, kejelekan makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala telah cipta, yang ada kejelekannya. Bukan semua makhluk, sebab di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kejelekannya, seperti para malaikat. Kita tidak boleh justru minta perlindungan dengan itu. Baik, dan kalimat min syarri ma khalaq ini mencakup kejelekan dari apapun, bagaimanapun bentuk dari kejelekan itu. Maka kita dituntunkan untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-firman-Nya. Nabi menjamin, lam yadurrahu syai', tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat itu. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jelaslah bagi kita hukum yang terdapat dalam judul bab dengan dua dalil yang dia sebutkan. Apa hukum yang terdapat dalam bab? Minas syirki al-isti'adatu bighairil lah. Termasuk kesyirikan al-isti'adah, minta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pendalilannya pada ayat, Allah menggambarkan isti'adah kepada jin yang ternyata semakin mendatangkan bencana. Kalau begitu isti'adah adalah ibadah, sebab kapan dipalingkan kepada selain Allah justru semakin melahirkan bencana haram. Kemudian pada dalil yang kedua berupa hadis, Nabi tuntunkan dan beri jaminan keutamaan besar bagi mereka yang beristiadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun di sebuah tempat. Itu jelas sekali menunjukkan besarnya perkara ibadah istiadah. jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isti'adah adalah talabul iyad. Talabul iyad. Al-iyad, penjagaan. Yang asal maknanya kembali kepada kata tertutup, terlindungi, terbatasi. Jadi istiada adalah permintaan supaya kita tertutup, terbatasi dari sesuatu. Apa sesuatu itu? Yang membahayakan, yang menakutkan, yang mengancam. Iya. Sesuatu yang membahayakan kita. Sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Mencelakakan keduniaan kita, agama kita, batin kita, lahiriah kita. Di dunia kita, di alam barza, di akhirat. Apa yang membahayakan kita? Yang kita takuti. Kalau kita takut, maka tabiat manusia pasti mencari perlindungan yang bisa menjaga dia, menyelamatkan dia, membentengi dia. Upaya manusia ini namanya isti'adah, dan ini adalah ibadah. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kepada selain Allah kita telah melakukan kesyirikan akbar? Sebab isti'adah adalah jenis dari jenis-jenis ibadah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi jelas makna istiadah, meminta perlindungan supaya kita terjaga, tertutupi, tidak terlihat. Perlindungan adalah ibadah besar. Ini ibadah yang diperintahkan kepada kita. Dan sebenarnya tanpa diperintah pun kita wajib kalau mau selamat untuk minta perlindungan. Orang yang berakal pasti mencari perlindungan. Jadi walaupun tidak diperintah, sebenarnya kita harus mencari perlindungan. Tetapi karena baiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan dua surah khusus ini memerintahkan kita untuk minta perlindungan. Karena itu berlindunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua surah ini diturunkan, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan doa-doa permintaan perlindungan yang lainnya. Bukan artinya tidak boleh dipakai. Karena hebatnya dua surah ini sebagai doa penjagaan dari semua bahaya. Semua bahaya sudah disebutkan dalam dua surah. Bahaya lahiriah, batiniah, dari dalam, dari luar, semuanya sudah ada di dalam surah ini. Apa yang kita takutkan? Semuanya sudah ada dalam dua surah ini. Karena itu luar biasa, dua surah ini. Kemudian perhatikan penempatan dua surah ini. Nabi SAW tuntunkan kita supaya membacanya setiap selesai sholat 5 waktu. Coba lihat habis sholat ini. Sholat itu sudah merupakan ibadah besar. Kita disuruh lagi minta perlindungan melalui 3 surah ditambah dengan kul Allah. Jelas sekali pensyariatan ini menunjukkan supaya kita dekat dengan dua surah. Sebab sangat kita rasakan, kita memerlukan perlindungan, kita memerlukan penjagaan. Bahaya terlalu banyak. Ada yang memang kita mau tidak mau pasti mengupayakan kita celaka. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Gimana berlindung darinya? Apalagi Nabi SAW mengatakan, inna syaitan yajri fi bani Adam majraddam. Sungguh syaitan mengalir pada diri anak cucu Adam sebagaimana mengalirnya darah di dalam. Padahal ini yang paling menginginkan kita celaka, ada di dalam lagi. Tidak bisa juga ditahan-tahan. Mau dibekam. Tidak mau kebekam yang begini. Biar kamu keluarkan semua darahmu, ya tetap dia ada. Kecuali kalau sudah mati. Ini juga ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pertanyaan? Saya. Di mana tadi? Syaitan mengalir dan diranda. Dan dia betul-betul ingin kita celaka. Keinginan mencelakakan kita dengan segala upayanya itu langsung di hadapan Allah. Dia sampaikan dengan sumpah di hadapan Allah. dan sembunyi-sembunyi. Tidak langsung di hadapan Allah. Iblis berkata, "Fabima aghwaytani la ughyiqnakum ajma'in." "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلم سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى berfirman, maka dengan sebab engkau telah celakakan saya, kata iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka betul-betul saya akan duduk di atas jalan yang lurus. Jadi iblis tahu mana jalan yang lurus. Dia tahu apa yang mau dia halangi. Orang yang jalan ini, berarti dia tahu jalannya. Nah, ini jalannya orang beriman ini. Selain itu terserah, biar tidak dijaga. Kalau ada setan-setan manusia yang mengajak jirgit. Kemudian kata iblis, betul-betul saya akan serang mereka, datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dan dari kanan-kanan mereka, serta dari kiri-kiri mereka. Dan pasti engkau ya Allah tidak akan menjumpai kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat yang lain iblis mengatakan, qala fa'izzat, demi keperkataan yang lahuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keperkataanmu ya Allah, betul-betul saya akan celakakan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau. Saya akan celakakan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang diberi keikhlasan. Ini sumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencelakakan kita dengan mengerahkan segenap kemampuannya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ada yang menafsirkan dari depan itu maksudnya dengan melalaikan kita akan akhirat. Dari belakang itu dengan menjadikan kita terpesona dengan dunia, atau kebalikannya. Ada mengatakan dari kanan, dari kiri, dari kanan itu syahwat, syahwat, dari kiri itu syubhat, syubhat, dan dia adalah al-waswas, sangat hebat dalam membisikkan, sangat pandai dalam membisikkan. Dia tahu betul bagaimana cara mencelakakan manusia. Kalau yang seperti ini modelnya, ini caranya disesatkan. Kalau yang seperti ini modelnya, begini caranya dijadikan musyrik. Kalau yang seperti itu modelnya, begini caranya dijadikan kafir. Kalau yang seperti itu modelnya, begini caranya. Kalau tidak berhasil cara ini, sudah siap. Rencana pertama, rencana kedua, rencana ketiga. Banyak rencana susun-susun sudah. Tidak bisa lepas. Apalagi selain al-waswas, yaitu al-khannas. Khannas yang datang pergi, datang pergi. Kita berhasil hilangkan dia dengan zikrullah, lari dia. Selesai belakang lagi. Terus selesai, datang lagi, selesai, datang lagi. Sampai kapan? Perlawanan ini terus, sampai datangnya malakul maut. Sampai datangnya malakul maut. Bahkan di saat akan datangnya malakul maut, di situ perlawanan terakhir iblis supaya kita celaka. Makanya kita juga disuruh minta perlindungan dari saat-saat kematian. Jemaah yang dimuliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa menganggap tidak perlu istiazah, maka cukuplah ketakaburannya. Dan siapa yang takabur, pasti masuk neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Rabb kalian berfirman, minta kepadaku, pasti saya kabulkan. Sungguh yang takabur untuk beribadah meminta kepadaku, pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Saya suruh meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, penjagaan kepadanya. Jangan kepada jin-jin. Nah, ini dia ayat pertama. Ayat ini berhubungan dengan masyarakat jahiliyah. Ia disebutkan dalam beberapa tafsirnya, masyarakat jahiliyah kalau melewati sebuah lembah, biasa ada orang kena begini, kena begitu di lembah ini. Ia dan ternyata setelah mereka mengucapkan ini dan ini, oh selamat. Apa itu ucapannya? Itulah permintaan perlindungan. Wahai pemimpin lembah ini, saya minta perlindungan penjagaanmu untuk melewati lembah ini. Selamat. Padahal justru dia semakin celaka. Fazaduhum rahaqa. Semakin celaka. Apa artinya fazaduhum rahaqa? Semakin celaka. Ada orang takut kalau tidak datang ke kuburannya neneknya, atau neneknya neneknya, atau neneknya neneknya neneknya. Apalagi sudah ada yang kesurupan dan bilang, iya, durhaka asing bantu. Padahal ini sudah durhaka semua sama orang tua. Tidak ada yang pergi siram-siram kuburanku. Oh, akan bunga. Lepas ini. Ayolah, jadilah anak-anak berbakti. Ini setan ini, suruh kita berbakti. Apalagi saudara, ada yang sakit. Begitu sampai di sana, menyembeli, lepas ini, lepas itu. Sudah, sembuh. Tapi Allah bilang, فَزَدُوْهُمْ رَحَقَ. Justru permintaan perlindungan penjagaan ini semakin menambah. Semakin menambah rahaqa, rahaqa takut. Takut yang berimbas, karena hebatnya takut itu sampai ke badannya. Melemahkan betul dia. Dan ini benar. Ini kebalikan dari yang diinginkan. Orang minta perlindungan supaya selamat, kan? Selamat dari ditakuti. Ini semakin lemah. Semakin kelar. Dari sisi mana semakin bertambah takutnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Lihat kenyataan orang-orang yang minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang dia selamat. Itu pun kau selamat. Tapi anggaplah selamat. Coba lihat yang selamat itu. Gimana keadaannya? Ketika berhasil berarti semakin takut, kan? Semakin takut itu kalau tidak melakukan perbuatan itu. Itu terjadi. Semakin takut. Awal kejadian itu, misalnya awal kejadian, belum pernah dialami dalam hidupnya. Tapi begitu ada yang keluarganya kena, diancam oleh jin, melalui orang yang serupa, apalagi dukun tambah-tambah. Dukunnya pakai sopo haji lagi. Pakai sorban. Pakai jubah. Banyak juga yang ikutnya. Tapi dukun. Oh ya, cocok ini, cocok ini. Harus jadi orang berbakti. Kan tidak apa-apa gitu sih. Sudah. Orang yang baru kena itu apa? Takut. Begitu, semua hasilnya, dipenuhi semuanya, selesai. Tapi begitu ada kejadian lagi di keluarganya, tahun selanjutnya, orang ini semakin melemah, semakin tidak ada penjaganya. Kalau dia ikuti. Ini maknanya, fazaduhu rahaqa. Dipenuhi lagi maunya. Sembuh lagi. Ah, berarti apa? Semakin tidak ada lagi penjaganya. Rahaqa betul sudah. Ini maknanya, fazaduhu rahaqa. Semakin susah, semakin kafir, semakin musyrik. Semakin membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada kekuatan bagi mereka yang bersandar kepada selain Allah. Kekuatan itu hanya satu. Ketika seseorang berpegang kepada yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Disitulah kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan perlindungan, kekuatan kekokohan, kekuatan ketinggian, kekuatan kemuliaan. Dan ini nampak orang-orang yang sering seperti itu, wih luar biasa itu. Mau disebut-sebut saja yang dia besarkan itu, wah kamu harus begini, begini, begini. Tetapi orang yang tidak takut, panjang. Kita dengar, kita ucapkan seperti itu, dia takut. Sementara kita, santai saja. Semakin takut. Padahal minta perlindungan supaya selamat. Tapi justru semakin, ini kenyataan. Kenyataan-kenyataan yang tidak bisa terpungkiri. Permainan siapa? Sembuh setelah minta perlindungan kepadanya. Iya. Sembuh setelah minta perlindungan kepadanya. Baik lagi setelah minta perlindungan kepadanya. Selamat melewati lembah itu setelah minta perlindungan kepadanya. Selamat melewati sungai ini, pulau ini, laut ini, jalanan ini, tikungan ini, atau kahamaga. Selamat, selamat. Setelah apa? Minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap lewat, semakin lemah. Setiap lewat, semakin melemah. Fazaduhum rahaqa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surah khusus supaya sirna semua ini. Dan di sini ada doa yang sangat hebat. Tidak ada satu pun yang bisa mencelakakan kita kalau kita membaca doa ini, yang ternyata semua kandungan surah dan doa-doa ini meminta supaya berserah, bersandar, beristiazah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah hebatnya istiazah ini. Kita tidak perlu siapapun juga. Kita perlu Allah, perlindungan kepadanya. Baca. Baca permintaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi lagi makna fazaduhum rahaqa. Ada yang menyebutkan maknanya lain. Fazaduhum rahaqa di sini kebalikannya. Maka manusia dari kalangan, apa lelaki dari kalangan manusia semakin menambah lelaki dari kalangan jin rahaqa. Jadi jin yang semakin rahaqa. Apa makna rahaqa di sini untuk jin? Iya. Semakin takabur. Sebab semakin minta perlindungan kepada jin, jin semakin takabur. Berhasil saya sesatkan si anu. Oh, ada lagi orang yang saya berhasil jadikan musyrik. Ada lagi orang, satu keluarga lagi. Dapat hadiah dari iblis. Semakin berhasil menyesatkan, semakin besar kedudukannya. Jadi semakin menambah ketakaburannya. Supaya apa? Siksaannya di hari kemudian semakin mengerikan. Setimpal. Al-jazra min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amal. Yang mana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya? Makna ayat ini. Ayat ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata beliau, anna kaunasy syai' يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. Ini ilmu penting. Ini ilmu dicatat dengan tinta emas. Emas betul. Sebab sangat-sangat berharga. Kata beliau, keberadaan sesuatu. Ini faedah yang boleh sebutkan. Di antara faedah yang boleh sebutkan dalam bab ini. Keberadaan sesuatu mendatangkan hasil manfaat keduniaan. Berupa manfaat keduniaan, selamat dari bahaya, atau jalbi nafa, berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Keberadaan sesuatu yang bisa menjadi sebab seperti itu, tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu bukanlah kesyirikan. Seperti ini. Dan banyak lagi terjadi ini. Lelaki minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum ramaqah. Semakin bertambah besarnya sebab apa? Dia lihat, terbukti. Berarti dia dapatkan? Dia dapatkan? Terwujud. Hari dia dapatkan. Ini dia, disini ambil istimewa sih. Terwujudnya manfaat keduniaan itu. Selamat dia. Atau berhasil didapatkan dirinya. Misalnya selamat dari gangguannya. Atau apa? Berhasil usahanya setelah minta perlindungan sama? Ini. Semacam-macam. Keberadaan ini, berhasilnya itu, tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan syirik. Tetap syirik. Sebab di sini, banyak orang yang tertipu karena ini. Dalilnya apa? Terbukti. Benar. Masa salah? Pada terbukti? Nanti ada jawaban secara akal. Bisa dipahami. Anjo, tahu aluk kakak? Betul-betul dapat uang? Betul-betul dapat uang? Kalau begitu terbukti. Kalau begitu boleh mencuri. Karena terbukti. Kalau tetap bilang terbukti, apa dicuri rumahnya itu. Supaya dia rasakan. Bahayanya mencuri. Nah, nanti setelah mencuri rumahnya, habis barang berharganya, kurang ajar mentor yang jual paruka dan kurang baruan. Coba lihat, ini terbukti dapat. Yang ambil uang semuanya sembunyi atau terang-terangan, sedikit banyak. Dengan tipuan, dengan ini macam. Ini dapat, dia dapat. Rumahnya bertambah tinggi. Bertambah megah. Bahkan bertambah jumlah rumahnya. Rumahnya apa? Mobilnya juga bertambah banyak. Terbukti tidak? Terbukti. Dan bersamaan dengan itu, ini bisa dijadikan tadi bahwa perbuatan yang benar kata terbukti. Kebenaran diukur dengan keterangan yang datang dari al-haq yang maha benar. Al-haqqu min rabbi fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabb kamu. Karena itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ini yang penting dari sini. Jadi keberadaan sesuatu itu mendatangkan hasil, manfaat ke dunia, tidak menunjukkan bahwa tidak benar, bukan syirik. Kalau syariat sudah menetapkannya sebagai syirik, maka tetap syirik. Apa pun yang terjadi? Justru pada saat terbukti, disitulah bencana yang paling besar. Kalau Allah jadikan tidak terbukti, itu artinya apa? Allah masih kasih hati kita. Supaya pikir-pikir. Ini mentul, menjadi. Supaya? Supaya dia berpikir. Tapi kalau Allah sudah tidak inginkan kebaikan untuk kita, dijadikan terbukti. Supaya semakin yakin dia berpencana. Ini istidrak perlalaian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a Allah yawmil abda min ad-dunya 'ala ma'tihi ma yuhib, fa inna ma huwa istidrak." Jika engkau melihat Allah memberi hamba berupa dunia, padahal si hamba berada di tempat dia, tapi terus Allah beri apa yang disukai. Iya, berhasil usahanya karena minta perlindungan begini, berhasil ini ya karena minta, sebuahnya karena terus diberi. Iya, padahal dia dalam maksiat. Ketahuilah kata Nabi Sallam, fa inna ma huwa istidraj, yang seperti itu adalah istidraj perlalaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, perlalaikan mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Makanya jangan heran ada orang yang sudah terkena seperti ini, tidak mau dia tinggalkan itu. Kamu apa, tetap dia tidak mau tinggal. Kalau orang sudah terkena istidraj, ngeri. Ngeri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Kemudian dalam hadis kita mendapatkan ilmu satu doa yang sangat bermanfaat. A'udzu bi kalimatillahi tsammat. A'udzu, saya minta perlindungan. Iya, a'udzu, saya minta perlindungan. Ini ibadah? Ini ibadah? Ibadah besar. Sekarang bagaimana mewujudkan ibadah ini? Mewujudkan ibadah ini harus disertai dengan apa? Kesempurnaan thiqah, percaya kepada Allah bahwa hanya Allah yang bisa melindungi, menyelamatkan, menjaga dan memberi. Tidak ada selainnya. A'udzu hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini akan semakin mantap, semakin nikmat hanya kepada Allah bersama dengan keyakinan ini ketika kita betul-betul mengetahui bahayanya perkara yang kita takutin. Dan dengan yang kita minta perlindungan. Tapi kalau kita tidak sadar bahayanya, tidak mempunyai itu a'udzunya. Misalnya apa? Dia baca doa. Ya, a'udzu minasyirk. Ya, a'udzu billahi minasyirk. Saya minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Ya, ini tidak akan mantap doanya. Kalau dia tidak memahami mengerikannya, menjijikkannya kesyirikan. Tapi ketika dia betul-betul tahu bahayanya syirik, dan dia tahu dirinya sangat berbahaya mengerikan kalau terkena syirik, sementara dia punya ilmu bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan, lain-lain dia ada. Di situ istiadat itu muncul. Jadi permintaan perlindungan ini, penjagaan ini, disertai dengan banyak ilmu. Pertama, ilmu akan kesadaran diri tidak akan bisa melindungi diri. Iya, kita harus tahu diri, kita tidak bisa lindungi diri kita. Paham ini? Yang kedua, ilmu akan kebesaran kemuliaannya. Rabbil falaq, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, Allah. Iya. Bahwa Allah Subhanahu wa Taala, Al-Aziz Al-Qadir, yang Maha Mampu menyelamatkan kita. Yang memiliki segalanya, yang menguasai segalanya. Kemudian akan semakin mantap ketika kita mempunyai ilmu akan sesuatu yang kita takuti itu. Bahwa perkara itu betul-betul membahayakan, mengerikan. Ya tidak? Bisa dipahami? Ada dua orang penipu yang akan mendatangi rumah anda. Antum tahu keduanya penipu. Yang pertama si A. Yang kedua si B. Si A ini penipu nomor satu. Si B penipu nomor 100. Di belakang dia. Tapi masih ada di bawahnya 100 orang juga. Ada 200 jenjang penipu. Dia nomor 100. Tapi si A nomor 1. Ini pemimpinnya. Hanya ilmu kita akan bahayanya dua orang ini hanya ada pada si B. Kita hanya punya ilmu. Yang kita tahu, perbuatannya hanya si B, sebab dia kebetulan tetangga kita. Eh, si B, lupa misalnya, anu misalnya, menipu misalnya, kita tahu betul ini si B. Sementara si B yang lebih mengerikan, kita hanya dengar bahwa dia menipu. Tapi kita, walaupun orang bilang, saya betul itu dia, tapi kita tidak pernah tahu ini. Kita tidak pernah pastikan. Iya. Beda dengan si B. Oh, kita punya pengalaman-pengalaman. Semua tetangga sama. Bahkan punya pengalaman pribadi. Iya. Ilmu kita tentang si B ini luar biasa. Kira-kira kekhawatiran kita, penjagaan kita akan sikuannya lebih hebat terhadap yang mana? A atau B? Hah? B. Kenapa? Ilmu kita tentang bahaya si B lebih dalam. Bisa dipahami? Ini kekuatan istiadah. Penjagaan itu sangat ditentukan oleh ilmu seseorang akan apa yang sangat berbahaya. Apa yang membahayakan macam-macam. Ada syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ada orang-orang kafir. Ada orang-orang munafik. Ada syubhat, keraguan-keraguan. Ada ajakan syahwat. Ada kesyirikan. Ada kemunafikan. Ada kedustaan. Ada kemalasan. Macam-macam itu perkara yang mendasarkan. Ada penjara di dunia. Ada su'ul khatimah. Itu semuanya perkara yang membahayakan. Ada bencana. Ada bencana dari langit. Bencana dari bumi. Ini semuanya membahayakan kita. Sekedar mengenal jenis-jenis gempa bencana saja sudah luar biasa. Dan semua sudah bencana. Itu kembali kepada satu bencana utama. Kesyirikan. Makanya Nabi ketika menyebutkan 7 yang membinasakan, Nabi sebutkan yang pertama, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi bencana di alam barzah, belum lagi bencana di alam akhirat. Dan masya Allah, ayat-ayat, hadis-hadis, doa-doa, bacaan-bacaan dalam Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan dalam ibadah-ibadah kita itu mengantar kepada istiada-istiada, permintaan, perlindungan yang sangat hebat. Nabi mengajarkan sebelum salam itu minta perlindungan dari empat: azab neraka, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Ini penerian besar ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sudah memahami bagaimana beristiada. Jadi sudah tahu bagaimana beristiada. Apa yang dibaca dalam istiada? Ini yang terakhir. Kemudian perhatikan a'udzu bi kalimatillah, sudah jelaskan a'udzu, saya minta perlindungan. Itu ibadah. Di sini dikatakan bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, firman Allah. Ini menjadi dalil dari ulama-ulama ahli sunnah bahwa kalimatillah, firmannya Allah, kalamnya Allah, bukan makhluk. Sebab kalau seandainya makhluk, berarti Nabi mengajarkan beristiadah kepada makhluk. Sementara itu syirik. Kalau begitu firman Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Baik, apakah termasuk kesyirikan ketika kita minta perlindungan dari manusia, orang yang punya kekuatan, agar tidak dizalimi? Ada yang mengganggu. Kalau kekuatannya yang dimaksud adalah kekuatan yang nampak, misalnya dia memang jago tinju, 10 orang dihadapi tidak punya apa yang bisa, dalam waktu sekian menit jatuh semuanya. Ada yang membahayakan tidak? Kita datang di rumah nama, tolong saya. Ini minta perlindungan tidak? Boleh tidak ini? Yang seperti ini boleh. Sebab apa? Dia minta perlindungannya. Dalam perkara yang wajar, nampak. Dalam perkara yang zahir. Dalam perkara yang orang itu mampu. Syaratnya 4. 1, orangnya hidup. Yang minta perlindungan itu hidup. Yang kedua, orangnya hadir. Ada dia, tidak baik. Yang ketiga, memang dia mampu. bidangnya dia, kemampuan dia. Yang keempat, dalam perkara yang dibenarkan oleh syariat. Jadi kalau minta perlindungan sama orang mati, terserah apapun permintaan perlindungannya, kalau sama orang mati, syirik. Atau minta perlindungan sama orang hidup, tapi orang hidupnya jauh. Baca ini, sabu kereng. Salah maklum tuh. Baca ini, sebut nama saya, pasti kamu selamat itu. Bukannya gurunya. Iya, kalau ada bahaya, kamu dalam perjalanan, di laut, goyang ombak apa, sebut nama saya. Minta. Ini minta perlindungan. Kepada orang hidup. Tetapi gharib. Iya, ini kesyirikan pula. Atau orang yang hidup, hadir. Tetapi dalam perkara yang dia tidak mampu. Kalau tidak mampu, iya. Itu kesia-sia. Iya. Misalnya dalam perkara, iya. Minta perlindungan sama orang, ada 10 orang yang kejar dia. Sementara ada peminta-minta di sampingnya. Iya, berdiri saja susah dan dia. Minta tolongnya. Ini perminta tolong setia. Nah, tapi beda kalau dia yakini. Ini peminta-minta tetapi ilmunya. Iya. Nah, Jorji. Nah, berarti buat siapa minta perlindungannya? Ini masuk ke dalam bentuk syirik. Sebab minta perlindungannya kepada orang ini disertai dengan keyakinan orang ini bisa begini, bisa begini yang merupakan sifat-sifatnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apa? Minta perlindungan dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah dalam berjaya. Minta perlindungan diselamatkan dari api neraka. Siapa yang bisa? Itu hanya haknya Allah. Minta perlindungan dari bencana dosa. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian yang lainnya. Minta perlindungan dari azab kubur. Iya. Tidak ada kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada guru kita. Kita minta kepada Nabi. Tidak ada yang bisa melindungi. Iya. Sebab itu hanya kemampuan sendiri ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang keempat, dibenarkan oleh syariat. Walaupun orangnya hidup, hadir, kemudian dalam perkara yang dia mampu, tetapi dia dibenarkan oleh syariat. Iya. Tidak boleh. Lindungi saja. Iya. Yang meminta perlindungan ini, apa? Pembunuh. Iya. Koruptor. Iya. Yang memang sifatnya masih seperti itu. Dia minta perlindungan kepada orang yang punya kekuatan. Orang itu bisa melindungi. Karena jabatannya misalnya. Iya. Dia bisa melindungi. Karena jabatannya. Iya. Biar berapa orang yang tuntut. Kalau dia bilang tidak boleh diganggu. Tidak ada yang ganggu. Iya. Malah semua. Berarti dia bisa melindungi. Iya. Dia punya kekuatan. Lobby, kekuatan uang, kekuatan ini. Iya. Hadir. Hidup. Tapi tetap. Permintaan perlindungannya batil dan melindunginya adalah kesesatan. Sebab apa? Melindungi orang yang bersalah tidak dibenarkan oleh agama. Nabi bersabda, hadis yang telah lewat dalam menyembelih, la'anallahu man dzabah li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayh, dan yang ketiga dilaknat, la'anallahu man awa muhditan. Allah melaknat orang yang membantu muhditan pelaku pelanggaran. Termasuk membantu melindungi, menyelamatkan. Itu dilarang. Walaupun kamu mampu, tetapi terlarang, haram melindunginya. Jelas ya? Baik. Bagaimana hukum sebagian orang yang mengobati orang dengan meminta bantuan dari jin? Ini dia. Fadzatu raqaqa. Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Bisa atau tidaknya diputar kaset mengaji sebelum masuk waktu sholat. Karena ada masyarakat mempertanyakannya, kenapa masjid Nurul Bahri tidak pernah lagi memutar kaset mengaji sebelum waktu sholat. Min dimuat buletin atau di minta dimuat dibuletin atau di. Terima kasih. Ya, sama. Sudah dibawa ini. Berapa tahun yang lalu ini pembahasannya ini? Solat adalah ibadah besar. Panggilannya, peringatannya, aturannya, toharannya, pendahuluan-pendahuluannya, awalnya, bacaannya, setelah sholat, takbirnya, apa yang setelah sholat, itu semuanya aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh menambah dan mengurangi. Sudah ada panggilannya, azan. Ada lagi panggilan kedua, qamat, hanya tidak diumumkan. Kemudian takbir. Semua aturannya setelah sholat adalah aturannya. Itu semuanya sudah datang dari Nabi Sallam. Kita baca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallam, tidak pernah Nabi memberikan petunjuk. Iya. Baca Al-Quran sebelum sholat. Iya. Perdengarkan kepada masyarakat bacaan Al-Quran sebelum sholat. Iya. Apalagi ditambah lagi dengan salawat dulu. Belum sholat. Salawatnya juga salawat khusus untuk orang Indonesia dia. Itu syariatnya orang Indonesia. Dan tidak ada ahli-ahli bid'ah yang ada di luar juga tidak pakai salawat itu. Baru sama-sama. Tidak pakai. Itu yang dibuat oleh orang Indonesia. Dibuatkan syariat tersendiri. Dan itu berkembang terus. Berkembang terus itu. Iya. Berkembang terus. Sekarang perkembangannya jadi apa? Bukan hanya tambahan mengaji. Bukan hanya tambahan sholat tahajud. Ada lagi. Pertama ini kayak sudah jadi kewajiban. Buktinya apa? Sudah terlambat waktunya. Sudah lewat waktunya. Tetapi ya, bunyi dulu sholatnya. Saya bunyi dulu. Baru setelah itu, biar sholatnya tidak lupa di waktunya. Sudah, baru ada. Kenapa seperti itu? Sebab sudah dianggap sebagai syariah. Dan ini kebatilan, tidak ada lainnya. Ini bid'ah yang jelas. Terus apa lagi tambahannya? Sebelum azan, ada lagi yang dibaca? Itu tambahan tadi. Sebelum azan, ada lagi yang dibaca? Macam-macam. Kadang muadzinnya ada muadzin tertentu. Bacakan bacaan tertentu. Setelah azan, ada bacaan doa dari Nabi. Ada yang tambah doa dari Nabi. Dan ini berkembang lagi. Di sebagian tempat, setelah azan, lanjut mengajinya. Ya, di sebagian tempat. Kalau kita di sini biasanya, ya mengaji itu sebelum azan. Nah, sebagian daerah, ya, setelah azan itu di Sulawesi. Setelah azan, lanjut mengaji. Kalau kita datang dari, ngajinji. Padahal orang sudah mau komat itu tiba-tiba mati mengajinya. Lamanya aja nih sampai di sana mau cari kita keluar. Jadi berkembang akhirnya apa perlu di antara bid'ah perlu saling mengenal bid'ah. Berkembang terus seperti itu. Sudah. Qomat, ada lagi bacaannya, pendahulannya. Setelah qomat, imam. Imam masih memanggil lagi. Imam masih memanggil lagi. Ada azannya lagi imam. Apa azannya imam? As-salatu jami'ah. Ini azannya, ini azan sholat gerhana. Ini azannya sholat gerhana. As-salatu jami'ah. Iya, sholat berjamaah di masjid. Ini azannya sholat gerhana. Tadi imam asal lagi, sudah awal. As-salatu jami'ah rahimahumullah. Makmum tambah. Jangan kenapa sih? Dan itu lengkap itu. Yakin jajakan begini, begini, begini terus. Iya. Kalau ditanya, padahal apa? Nabi sampai mengatakan, Sallu kamarau itu muni usalli. Sholat sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nabi sampai sholat di atas mimbar. Ini sholat betul-betul, bukan mencontohkan. Nabi jadi imam ini, sholat di atas mimbar ini, untuk memperlihatkan kepada sahabat bagaimana cara mengerjakan sholat. Yang menunjukkan bahwa pengajarannya Nabi tentang sholat itu lengkap, sempurna, dilihat oleh semua sahabat. Bersama dengan itu, tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan apa yang disebutkan tadi. Satu pun. Muridnya sahabat juga tidak ada, satu pun. Muridnya punya sahabat pun, tidak ada, satu pun. Nanti ada di belakangnya. Sementara ridhonya Allah hanya ketika mengikuti generasi pertama. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar, kata Nabi, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah yang kita cari, maka siaplah menghadapi pertanyaan dan cemooh manusia. Tapi tidak usah dibalas. Sabar dan sabar. Orang yang mau paham, jelaskan. Yang tidak bisa paham, doakan. Doakan saja. Supaya bisa paham selanjutnya, selanjutnya. Demikianlah. Menghidupkan sunnah di tengah banyaknya kekaburan itu berat dan berat. Tetapi siapa yang mampu menegakkannya, pahala besar yang sangat luar biasa. Pahala besar yang sangat luar biasa. Tinggal perbedaannya, keikhlasan kita dalam menegakkannya. Thank you.